sebabnya adalah untuk, lihat di sini ya, Allah Subhanahu penulis rahimahullahu taala berkata, wa annahu laisal maqsudu bihi safku dima'il kuffar, bahwa tujuannya bukanlah menumpahkan darah kaum kafir. Tujuannya bukanlah menumpahkan darah kaum kafir semata. Jadi kalau orang muslim berjihad itu bukan sekedar untuk bunuh membunuh, enggak. Tetapi untuk, lihat penulis mengatakan, wa akhdhu amwalihim, dan bukan untuk mengambil harta mereka. Jadi bukan untuk sekedar dapat harta rampasan perang. Nanti kalau seandainya ada pembicaraan tentang jihad, sebagian orang, wah enak nanti kita dapat harta rampasan perang. Kalau berjihad misalkan ke negeri orang-orang kafir, enak nanti dapat wanita, budak-budak wanita, kan lumayan, orang-orang bule. Enggak. Ya, bukan tujuan jihad seperti itu. Walakinnal maqsuda bihi an yakuna ad-dinu lillah. Nah, perhatikan. Kemudian beliau mengatakan, akan tetapi maksud dari peperangan di jalan Allah adalah agar agama hanya bagi Allah. Nah, itu dia. Nah, agama di sini, Pak, bisa digaris bawahi, agar ibadah hanya bagi Allah. Saya sering mengatakan kata-kata ad-din dalam bahasa Arab, dalam disebutkan dalam Al-Quran, ad-din, ya, seperti contohnya maliki yaumiddin. Nah, lihat ini ad-din. Ya, kemudian Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Afwan, dinnya tidak tertulis. Inna dina indallahil Islam. Indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, lihat di sini ad-din. Kemudian ada ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Lihat di sini din, di sini din, di sini din. Ya, terakhir yang kita baca sekarang, wa yakuna ad-dinu lillah hatta yakuna ad-dinu dinu lillah. Lihat din di sini, ini maknanya beda-beda. Kalau malik yaumiddin, hari raja, hari pembalasan. Pembalasan atas apa? Atas, berarti makna yang pertama, amal. Maknanya berarti apa? Amal. Inna dina indallahil Islam, berarti makna yang kedua, agama, ajaran, keyakinan. Ya. Nah. Kemudian, waman yabtaghi ghairal islami dinan, masuk dalam sini juga. Barang siapa, bukan masuk dalam nomor 2. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya amal. Nah. Kemudian, hatta yakuna dinu lillah, sampai ad-din untuk Allah. Berarti apa? Berarti apa? Ibadah. Nah, makna ketiga, ibadah. Atau kalau ingin dua saja, di sini ibadah. Sama. Intinya kata-kata ad-din itu kadang berbeda-beda artinya dalam agama. Dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Saya lanjutkan. Di sini penulis mengatakan, hatta yakuna ad-dinu lillahi ta'ala fayadhharu dinullahi ta'ala ala sa'iril adyan. Sehingga agama Allah tinggi dari seluruh agama-agama selainnya. Wa yadfa'u kullu ma yu'aridu minasyirki wa ghairihi. Artinya, dan juga menolak segala perkara yang bertentangan dengannya dari kesyirikan dan lainnya. Ini tujuan berjihad. Agar orang-orang menyembah hanya kepada Allah. Agar ibadah hanya untuk Allah. Sehingga terciptalah agama Islam yang terlihat hanya yang terlihat di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang menyembah selain Allah. Itu tujuan dari kesyirikan. Wa yadfa'u kulla ma yu'aridhuhu minasyirki wa ghairihi. Jihad menolak seluruh yang bertentangan dengan tauhid, dengan peribadatan kepada Allah semata, dari mulai kesyirikan ataupun lainnya. Ini tujuan dari apa? Tujuan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwal muradu fil fitnah, fa idza hasala hadzal maqsud fala qitala wala qital. Artinya, dan itulah yang dimaksudkan dengan fitnah dalam ayat tersebut. Lihat kalau kita baca ayatnya tadi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Lihat di sini, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi. Fitnah itu apa? Nah, ini juga fitnah dalam bahasa Arab banyak artinya. Ya, kata-kata fitnah dalam bahasa Arab itu banyak sekali artinya. Sebagian para ustaz memakai fitnah, fitnah tetap fitnah juga. Misalkan kalau fitnah akhir zaman. Nah, saya pribadi tidak terlalu setuju, tetapi karena dipakai oleh sebagian para ustaz, ya itu hak mereka. Kalau kita lihat fitnah akhir zaman, arti fitnah di sini dalam ayat tadi, dalam ayat 193, hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah, ya, sampai sehingga tidak terjadi fitnah lagi. Apa fitnah di sini? Lihat, saya jelaskan. Tadi penulis rahimahullah mengatakan tujuan berjihad adalah agar apa? Ibadah hanya untuk Allah. Dan tujuan berjihad menolak segala macam kesyirikan dan selainnya. Dan itulah yang disebut dengan fitnah. Berarti arti fitnah di sini apa? Kesyirikan. Kalau kita artikan ini fitnah akhir zaman, berarti kesyirikan akhir zaman. Padahal saya yakin yang membuat kajian seperti ini, fitnah akhir zaman, tidak ingin hanya kesyirikan di akhir zaman. Tapi yang dimaksud fitnah, yang dimaksud adalah kegentingan. Atau bahasa lainnya, huru hara. Kekacauan. Lebih tepat mana? Makna yang pertama yang kita pakai atau makna yang kedua? Kedua. Yang dimaksud fitnah di sini adalah kegentingan atau kekacauan di akhir zaman. Nah, ini makna-makna fitnah yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia, aturan dalam bahasa Arabnya, dia bermakna sangat banyak sekali. Ya. Seperti ayat ini, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Apa arti fitnah di sini? Kesyirikan. Ya. Kemudian hadis Rasul misalkan yang berbunyi, Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegera kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Seperti lipatan-lipatan di malam yang gelap gulita. Gara-gara fitnah tadi, seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Apa arti fitnah-fitnah di sini? Ujian. Makna yang ketiga. Ujian di akhir zaman. Dan ustaz-ustaz, para penceramah ketika menyebutkan tentang fitnah akhir zaman, ini yang dimaksud. Ujian-ujian di akhir zaman. Ya, apa saja ujiannya? Harta, wanita, tahta. Itu, lihat saja. Kalau antum lihat judul kajian fitnah akhir zaman, ikuti. Pasti istinya ini, ujian akhir zaman. Alangkah indahnya kalau kata fitnah, karena kita di Indonesia, ganti dengan apa? Ujian akhir zaman. Karena kalau kita Indonesia kan, fitnah artinya apa? Hah? Menuduh tanpa bukti. Tanpa bukti. Ya? Ini pun dalam bahasa Arab juga seperti itu. Bisa arti menuduh tanpa bukti. Makanya jangan sampai dipakai dalam tempat yang tidak tepat. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini makna-makna fitnah dalam Al-Quran. Bisa kesyirikan, bisa kegentingan, huru-hara, kekacauan, bisa ujian, bisa menuduh tanpa bukti, bisa juga musibah, bisa kebakaran. Baik. Kalau seandainya misalkan fitnah akhir zaman, kalau salah satu maknanya kebakaran di akhir zaman, kan gak cocok. Nah, ini makna-makna fitnah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Baik, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa huwa al-muradu bil fitnah, fa idza hasala hadha al-maqsud fala qitala wala qital. Artinya, apabila maksud ini telah terpenuhi, tujuan berjihad tadi mengeluarkan orang dari beribadah kepada makhluk menuju beribadah kepada Allah sudah terpenuhi, hilang kesyirikan, nyata tauhid sudah terpenuhi itu, maka apa yang terjadi? Maka tidak ada lagi pembunuhan, tidak pula peperangan. Fala qitala wala qital, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi peperangan. Ya, kemudian penulis mengatakan, fa in intahau an qitalikum 'indal masjidil haram fala 'udwana illa 'alal zalimin. Artinya, dan jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maksudnya dari memerangi kalian di dalam Masjidil Haram, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Ai falaisa alaihim minkum i'tida'un illa man zalama minhum fa innahu yastahiqqul mu'aqabah biqadri dhulmihi. Maksudnya tidak ada permusuhan dari kalian atas mereka kecuali orang yang zalim di antara mereka, karena ia berhak diberikan hukuman sesuai dengan kadar kezalimannya. Apa maksudnya, Pak? Karena di Masjidil Haram dilarang untuk berperang, maka pada saat itu, ya, kalau mereka tidak berperang, sudah meninggalkan Mekah, tidak mau berperang, mereka damai, sudah, tidak ada peperangan lagi. Kecuali kalau ada yang berbuat zalim, seperti mencuri, ya dipotong tangannya, seperti berkelahi, ya diberikan qisas dan semisalnya. Itu maksudnya. Lihat, Pak, ada hadis yang berkenaan dengan tujuan berjihad, disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anir rajulu yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya, ayyu dzalika fi sabilillah. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seseorang yang berjihad, berperang di jalan Allah karena ingin menampakkan keberanian. Satu. Yang kedua, berperang ingin menampakkan rasa ujub. Dua. Yang ketiga, berperang ingin menampakkan diri riya. Manakah di antara tiga ini yang berjihad di jalan Allah? Nabi Muhammad SAW menjawab, karena tiga-tiganya tidak ada yang untuk Allah, beliau jawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahiya fi sabilillah, fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah tinggi, agar agama Allah tinggi, agar ibadah hanya kepada Allah, maka dialah yang di sabilillah. Dialah yang berjihad di jalan Allah. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim juga, umirtu an uqatilan nas. Nah, ini hadis kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian orang-orang kafir dan orang-orang fobia terhadap Islam. Aku diperintahkan memerangi manusia. Makanya kan ada karikatur Nabi Muhammad bawa rudal, bawa senjata menghancurkan manusia karena sukanya cuma menumpahkan darah. Umat Islam menang hanya dengan perang. Ini fitnah-fitnah dan kebohongan-kebohongan, dusta-dusta yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin seperti itu pemaunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun sudah meninggal, ya, kemudian tetap saja difitnah. Apa maksudnya? Agar amalan beliau tetap bertambah, nama beliau tetap tinggi. Ya. Jadi jangan takut ketika orang menggibah kita, memfitnah kita, sudah selesailah. Silahkan transfer pahalanya. Ya, itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika di ghibah oleh, bahkan bukan sekedar dighibah, dikafirkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Mungkin Aisyah radhiyallahu anha agar pahalanya terus mengalir sampai sekarang. Ya. Taib. Lihat, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kekeliruan sebagian orang memahaminya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Di sampai sini saja. Padahal ada lanjutannya, sampai orang-orang tersebut mengucapkan apa? La ilaha. Ini tujuan jihad. Karena kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia asalnya gini, kita berperang, tang, perang, kalah dia, jatuh, mau dibunuh, la ilaha illallah, oh gak boleh itu, sudah. Meskipun mengucapkannya dalam keadaan terpaksa, takut, dibunuh, sudah gak boleh, haram hukumnya. Itu tujuan kita. Itu tujuan umat Islam dan ajaran Islam mensyariatkan jihad. Makanya jihad itu penuh dengan fikih, bukan sekedar bom sana, bom sini. Diharamkan dalam Islam. Ya, ini tidak ada dalam Islam mutilasi, enggak ada. Tidak ada dalam Islam membakar. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membakar musuh-musuhnya. Ini para ikhwah, Abu Jahal, Abu Lahab, manusia terbengis yang pernah memusuhi Rasulullah. Enggak ada. Ketika mereka mati di peperangan mana? Badar. Abu Jahal, Abu Lahab mati di peperangan mana? Badar. Allah ingin membuktikan bahwasanya perang Badar itu adalah perang Furqan, Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang benar. Maka tidak pernah Rasul, ya mati sudah selesai mati, karena memang tujuannya bukan untuk diri pribadi, tetapi untuk agama Allah, agar orang yang asalnya menyembah berhala, menyembah patung, menyembah selain Allah, kembali menyembah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita menarik Bapak Ibu, saudara-saudari. Perhatikan saya sebut ceritanya. An Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Qala atahu rajulani fi fitnati Ibni Zubair faqala. Ini masih berkaitan dengan berjihad. Apa maksud berjihad? Berjihad untuk kalimat Allah. Abdullah bin Umar bercerita bahwa dua orang mendatangi beliau. Waktu itu masa kegentingan Abdullah ibnu Zubair. Apa yang terjadi kegentingan Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair ini salah satu yang berijtihad untuk tidak taat kepada Yusuf ibnu al-Hajjaj al-Thaqafi, pemimpin kaum Muslim pada saat itu. Karena Yusuf ibnu al-Hajjaj al-Thaqafi ini banyak melakukan kezaliman, banyak membunuh, pokoknya banyak kezaliman. Nah, Abdullah bin Zubair tidak setuju dengan perlakuan khalifah ini ataupun pemimpin ini. Maka itu disebut dengan kegaduhan di masa Abdullah bin Zubair. Faqala innan nasa sana'u wa anta ibn Umar wa sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam fama yamna'uka an takhruj. Wahai Abdullah bin Umar, kata dua orang ini. Ini anggap Abdullah bin Umar, ini dua orang. Berkata, wahai Abdullah bin Umar, engkau sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Kenapa engkau tidak ikut memberontak bersama Ibnu Zubair? Maka qala yamna'uni annallaha harrama dama akhi. Kata Abdullah bin Umar, yang menahanku untuk tidak memberontak adalah Allah mengharamkan aku meneteskan darah saudara muslim. Karena kan kalau memberontak berarti sesama muslim, ya, pemimpinnya meskipun zalim tapi dia masih muslim dan rakyat-rakyatnya muslim yang bersamanya. Nah, yang memberontak di sini pun bersamanya muslim. Makanya Abdullah bin Umar tidak mau ikut untuk memberontak, ya. Lalu apa yang terjadi? Qala alam yaqulillahu wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Dua orang ini masih memaksa. Wahai Abdullah bin Umar, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bunuhlah mereka, perangilah mereka sampai agama Allah tinggi, sampai terlihat agama Allah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, qatalna hatta lam takun fitnatun wa kana ad-dinu lillah. Kami telah berperang, maksudnya bersama Rasulullah, agar agama hanya untuk Allah, agar ibadah hanya untuk Allah. Sudah, kami sudah lakukan itu. Wa antum turiduna an tuqatilu hatta takuna fitnah wa yakuna ad-dinu li ghairillah. Adapun kalian wahai pemberontak, kalian itu berperang sekarang untuk selain Allah dan untuk terjadi fitnah, terjadi kegoncangan, huru-hara. Karena bagaimanapun Pak, memberontak tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan tidak ada sejarah yang menuliskan dengan tintanya pemberontakan akan mendatangkan kepemimpinan ataupun negara yang baik. Enggak ada sejarah. Ya. Pemimpin muslim diberontak, maka tidak ada sejarahnya mendatangkan kebaikan untuk rakyat. Yang ada cuma penyesalan, kerugian, ya, kemudian beralirnya darah-darah suci yang tidak berdosa sampai sekarang kita lihat. Makanya Islam sangat-sangat mengatakan taatilah pemimpin, dengarkanlah pemimpin. Sampai mereka tidak sholat, baru boleh diperangi. Sampai mereka kufron bawahan, mereka jelas-jelas kafir tanpa ada keraguan. Bukan katanya ujar Sidin sudah murtad, bukan ujar. Jelas ada kekafiran. Maka pada saat itu baru diperbolehkan untuk memberontak pemerintah yang sah. Apalagi itu pun ada syarat. Syaratnya yang satu lagi apa? Syaratnya adalah kita harus mempunyai kekuatan. Karena kalau modal semangat saja berhadapan dengan tentara pemerintah yang mempunyai persenjataan yang luar biasa, ini namanya mati konyol. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Bersabar terhadap pemimpin yang mungkin zalim lebih utama dibandingkan tidak mempunyai pemimpin selama 60 tahun. Bersabar terhadap pemimpin yang zalim selama 60 tahun lebih utama dibandingkan tidak mempunyai pemimpin sehari. Pernah kejadian di kerusuhan waktu itu. Ya, di Banjarmasin kan pernah kerusuhan. Itu kalau enggak ada pemimpin, tidak ada yang bisa ditaati. Ya, semua orang sekehendaknya mengambil apa saja yang dia inginkan. Nah, ini bahayanya. Ya, maka ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus saleh sangat-sangat mengharamkan untuk memberontak pemerintah. Dengan demo, dengan mencaci-caci pemerintah, itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Bahkan sampai menghibah pun enggak boleh. Ini gimana ini, Pak? Ini Pak Presiden, Pak, enggak boleh, diem. Kalau ingin nasihati, datang langsung. Ya. Daripada nanti fitnah. Lihat fitnah yang terjadi di zaman Utsman bin Affan. Hancur kaum muslim. Gara-gara orang-orang khawarij. Ya, makanya Islam itu agama dari Allah. Yang ngatur pun Allah, kita cuma melakukannya. Yang paling baik itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma' wa ati' wa in dhahra wa in daraba dhahrak." Taati, patuhi pemimpinmu meskipun dia memukul punggungmu. Selama dua syarat tadi. Masih memperbolehkan sholat dan masih ada bukan kafir yang sharih. Dia bukan orang kafir yang sharih, yang jelas, itu masih wajib ditaati. Maka hati-hati ya. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh para salafus saleh. Tidak boleh mencaci di media sosial, mencaci Pak Presiden, Pak Menteri. Nasihati boleh. Adapun mencaci tidak boleh. Karena ini termasuk daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan kira-kira. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.